Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkhusus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman yang ada pada dada-dada kita, dan juga atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk mengenal Islam yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tak lupa kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, di mana mendatangi majelis ilmu ini, menuntut ilmu itu adalah termasuk nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sebagian para ulama ussalaf mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jalu la jaladuna 'alaihi bisuyuf." Kata sebagian para ulama ussalaf, mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluk," kalau seandainya para raja, para pembesar, wa abna'ul muluk, dan anak-anak para raja itu mengetahui ma nahnu fihi, apa yang ada pada kita dari kenikmatan menuntut ilmu, la jaladuna 'alaihi bisuyuf, niscaya mereka akan merebutnya dari kita dengan pedang-pedang mereka. Karena nikmat menuntut ilmu itu adalah sangat besar yang tidak semua orang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, nikmat menuntut ilmu wajib kita syukuri dan wajib kita jaga dengan cara banyak nak mengkaji, banyak mendatangi majlis-majlis ilmu. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengisi kekosongan pada malam hari ini, yang seyogyanya yang mengisi adalah Ustazuna Abdul Mukti Hafizahullah. Dikarenakan satu dan lain hal, beliau tidak mengisi. Fa insyaallah kita akan isi pada malam hari ini. Kita akan membahas kitab yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad, hasil buah karya dari Syekh Fauzan hafizahullah. Dan terakhir, kita telah sebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya di sana ada tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan semakin banyak. Yang sebelumnya telah kita jelaskan, ada juga tanda kecil yang sudah terjadi dan sudah berlalu dan terhenti. Dan yang kedua yang disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam As-Safarini rahimahullah, bahwasanya di sana ada tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang muncul dan semakin banyak hari demi hari, waktu demi waktu, masa demi masa. sebagaimana yang telah kita sebutkan sebagiannya. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan al-qismu tsalis min amaratis saah. Yang ketiga, afan al-qismu tsalis. Naam. Dari tanda yang disebutkan oleh para ulama adalah al-alamatul idham. Tanda-tanda yang besar. Wal asratul jisam allati ta'kubuha as-sa'ah, kata Syekh Fauzan di dalam kitab ini, yaitu alamat yang agung, yang besar, yang apabila telah muncul maka akan diikuti kiamat sesungguhnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat al-Imam At-Tabrani rahimahullah, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bersabda, khurujul ayati ba'duha ala isri ba'din yatatabana, keluarnya atau munculnya sebagian tanda-tanda besar dari hari kiamat itu yatatabana, akan saling mengikuti, saling berurutan, beriringan. Kama tatabaul al-harzu fin nizam, sebagaimana sebuah permata itu berada di dalam rangkaiannya. Perhatikanlah rangkaian mutiara atau permata. Namun dia berurutan. Kalau dilepas, maka akan dilepas secara berurutan. Begitulah tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau sudah muncul satu, maka akan muncul yang berikutnya, terus-menerus, dan pada akhirnya akan ditegakkan hari kiamat. Wa mimma dzakara minha, dan di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang tanda-tanda besar hari kiamat adalah khurujul mahdi, keluarnya al-Imam Mahdi rahimahullah atau hafidahullah. Wal masihud dajjal, tanda yang kedua adalah munculnya al-masih ad-dajjal. Nanti kita akan sebutkan pembahasan tentang al-masih ad-dajjal. Kenapa dajjal itu disebut al-masih? Karena al-masih itu ada dua. Ada al-masih Isa ibnu Maryam, ada al-masih ad-dajjal. Yang berikutnya, di antara tanda besar yang disebutkan oleh para ulama dari tanda-tanda besar hari kiamat adalah wa nuzulu Isa bin Maryam alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam ibnu Maryam dari langit turun ke bumi di akhir zaman nanti. Kemudian tanda besar berikutnya yang disebutkan oleh para ulama adalah wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka keluar dari benteng yang dibuat oleh Nabi Dzulkarnain. Kemudian wa hadmul Ka'bah, hancurnya Ka'bah. Wad dukhan, munculnya asap. Wa raf'ul Qur'an, diangkatnya Al-Qur'anul Karim. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, dan di antara tanda besar hari kiamat adalah na'am, munculnya atau terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Wa khuruju dabbah, dan munculnya binatang melata. Sebutkan oleh sebagian para ulama seperti al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, binatang ini bisa berbicara dan dia bisa membedakan makna mukmin mana kafir, dan dia adalah binatang yang besar. Nanti akan ada pembahasannya. Kemudian wa khuruju annasi min qa'ri Aden, dan keluarnya api yang berada di jurang Aden di negeri Yaman. Thumma nabkhu fis suri nabkhatul faz'i, setelah muncul tanda-tanda besar ini maka akan ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang pertama adalah nabkhatul faz'i, tiupan yang mengagetkan, yang menakutkan, yang membuat panik. Kemudian tiupan yang kedua, na'am, adalah summa nabkhatus sa'iki wa halakil khalqi, yaitu tiupan nabkhatu as-sa'ik yang membuat binasa manusia. Kemudian yang terakhir adalah thumma nabkhatul ba'thi wan nusur, yaitu tiupan yang ditiup oleh malaikat Israfil. Naam sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil yang membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Nanti kita akan sebutkan naam tentang permasalahan ini. Apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini itu diambil dari beberapa hadis, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna asru ayatin." Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan tegak naam sampai muncul 10 tanda. Tanda yang dimaksudkan di sini adalah tanda besar. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah khosbun bil masyriq, yaitu tenggelamnya permukaan bumi naam di arah timur. Wa khosbun bil maghrib, dan tenggelamnya permukaan bumi di arah barat. Wa khosfun fi jaziratil Arab, dan tenggelamnya permukaan bumi yang ada di jazirah al-Arab. Wad dukhan, dan munculnya asap. Wad dajjal, dan keluarnya dajjal. Wad dabatun, dan munculnya dabah, munculnya binatang melata yang besar yang bisa berbicara kepada manusia. Wa ya'juj wa ma'juj, dan munculnya atau keluarnya bangsa ya'juj dan ma'juj dari kediamannya atau kurungannya. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, dan terbitnya atau munculnya matahari dari tempat terbenamnya. Wa narun min qa'ri 'adan tarhalun nas, dan akan muncul api yang berada di jurang Aden di negeri Yaman yang menggiring manusia. Wa nazulu Isa bin Maryam, dan yang terakhir adalah keluarnya Nabi Isa alaihi salam. Dan juga disebutkan juga dalam hadis-hadis yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa ala kullin, oleh sebab itu fal amru azimun, maka perkara ini adalah perkara yang besar. Wa nahnu fi ghaflatin, dan kita berada dalam keadaan lalai. Wa qad dhahara min hadhil alamati asyai'ul katsir, dan sungguh telah nampak naam tanda-tanda yang banyak ini. Maksudnya adalah tanda-tanda kecil. Fanas'alallahu azza wa jalla ayatsbutana ala dinihi. Dan kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas agama kita. Wa yatawaffana ala al-islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, mematikan kita di atas agama Islam. Wa yakinan syarul fitan ma dhahara minha wa ma batan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari seburuk-buruk fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian kata beliau, wa hadha min alamatin nubuwati wa mu'jizatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan ini naam menunjukkan tentang tanda-tanda kenabian dan mukjizat-mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akhbara an umurin mustaqbilatin mimma atlahu Allahu azza wa jal ala ilmihi, di mana beliau mengkhabarkan, memberitahkan terhadap kejadian-kejadian yang akan datang, yang itu Allah tampakkan, Allah beritahukan kepada beliau melalui ilmunya, melalui wahyunya. Maka kejadian-kejadian yang sudah terjadi Begitu juga yang sedang terjadi yang semakin banyak. Begitu juga kejadian-kejadian yang akan terjadi yang belum terjadi. Ini adalah khabar-khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita benarkan. Dan ini akan menambah iman kita. Terlebih yang sudah terjadi. Dari tanda-tanda kecil, na'am, yang akan muncul setelahnya tanda-tanda besar pada untuk hari kiamat. Maka ini membuat kita yakin. Na'am, membuat menambah iman di dada-dada kita. Karena apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari hawa nafsu beliau. Bukan sesuatu yang tanpa dasar. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari hawa nafsunya, dari diri pribadi beliau. Naam, sama sekali tidak. Akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita imani apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu naam sesuai dengan akal-akal kita ataupun tidak sesuai dengan akal-akal kita. Kita wajib mengimaninya. Terlebih perkara-perkara gaib. Seperti kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum hari kiamat ditegakkan. Kemudian kata beliau, Habibullah, fawaqa'a kama akhbara. Maka kejadian-kejadian yang akan datang yang beliau sebutkan itu akan terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. Wa hadha mimma yuqawi iman al-abdi. Maka ini na'am termasuk perkara-perkara yang bisa menguatkan iman seorang hamba. Wa fi ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika rahmatan bil ibadi. Dan terhadap khabar-khabar, berita-berita yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat atau sebelum ditegakkannya hari kiamat, itu adalah sebagai rahmah, sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang rahmat, nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Oleh sebab itu beliau na'am membimbing umat ini. Tidaklah sebuah kebaikan sebelum beliau meninggal melainkan sudah beliau sampaikan. Tidaklah hal-hal yang bisa memudaratkan umatnya sebelum beliau meninggal juga sudah beliau sampaikan. Oleh sebab itu beliau ini adalah nabi yang rahmat, nabi yang sangat kasih sayang kepada na'am umatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, dari kalangan manusia. Azizun 'alaihi ma'anittum, dan beliau merasa berat apa yang menjadi berat bagi kalian. Kemudian harisun 'alaikum bil mu'minin, dan beliau sangat semangat membimbing umat ini, memberikan hidayah, petunjuk. Tidaklah sebuah kebaikan melainkan sudah beliau sebutkan sebelum wafatnya. Dan tidaklah sebuah kejelekan melainkan sudah beliau sebutkan sebelum beliau wafat. Jadi beliau sangat sayang kepada umat ini. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat kasih dan sayang kepada kaum muslimin. Kemudian kata beliau, liyahdharu, agar kaum muslimin itu berhati-hati, berjaga-jaga, waspada. Wa yasta'iddu, dan agar mereka mempersiapkan diri-diri mereka. Wa yakunu ala basiratin min amrihim, dan agar mereka berada di atas basirah, di atas petunjuk dari urusan-urusan mereka. Fasolawatullah wasalamuhu ala hadan nabiyyi al-karim alladhi balagal balagal mubin wa bayyana ghayata tibyin at-tibyin. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin, dan kita atas hal tersebut termasuk orang-orang yang menyaksikannya. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa awwalu hadhil alamati dhuhurul mahdi, dan tanda pertama yang akan muncul dari tanda-tanda besar hari kiamat adalah dhuhurul mahdi, munculnya Imam Mahdi. Thumma khurujud dajjal, kemudian munculnya atau keluarnya dajjal. Thumma nuzulu al-masihi alaihi salam, kemudian setelah itu, setelah munculnya dajjal, itu akan turun Nabi Isa alaihi salam dari langit. Thumma tatatabau al-alamatu, kemudian akan diikuti dengan na'am tanda-tanda besar yang lainnya. Tentang munculnya tanda-tanda yang besar dari tanda-tanda hari kiamat, ini khilaf di kalangan para ulama tentang urutannya. Sebagian para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Fauzan sini, ada sebagian menempatkan duhurul mahdi, kemudian khurujud dajjal, thumma nuzulu Isa, ini tanda yang pertama. Sebagian memiliki argumen yang lain, pendapat yang lain. Ada sebagian para ulama mengatakan tanda yang pertama yang muncul itu adalah tulu'u syamsi min maghribiha. Nah, munculnya atau terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Sebutkan dalam sebagian riwayat, badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian na'am dengan amalan-amalan soleh sebelum muncul 6 perkara. Di antara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah tulu'u syamsi min maghribiha. Naam, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Oleh sebab itu sebagian para ulama menjadikan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya ini tanda yang pertama yang akan muncul. Sebagian lagi berpendapat dengan pendapat yang lain. Naam, yang pertama muncul adalah ad-dabbah. Munculnya binatang melata. Sebutkan dalam sebuah riwayat, badiru bil a'mali sittan, dengan lafaz yang sama, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum munculnya 6 perkara. Di antara yang beliau sebutkan adalah ad-dabbah, munculnya binatang melata. Oleh sebab itu tentang urutan munculnya tanda besar ini khilaf di kalangan para ulama. Nah, adapun Syekh Fauzan di sini menyebutkan yang pertama adalah munculnya dhuhurul mahdi, kemudian disusul dengan keluarnya dajjal dari tempat persembunyiannya. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini. Dhuhurul mahdi, tanda besar yang pertama yang akan muncul kata beliau adalah munculnya Imam Mahdi. Naam. Dan munculnya Imam Mahdi ini, naam, itu sabit, nanti akan disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini. Naam, dari hadis-hadis yang sahih yang derajatnya mutawatir bil makna. Derajatnya itu mutawatir secara makna. Secara lafaz maknanya lafaznya berbeda-beda tapi berporos mengacu ya kembali kepada satu makna, yaitu munculnya Imam Mahdi. Sebab itu sebagian para ulama menyebutkan munculnya Imam Mahdi ini derajatnya mutawatir bil makna. Naam, dari jalur yang sangat banyak yang maknanya menunjukkan bahwasanya Imam Mahdi itu akan muncul. Dan munculnya Imam Mahdi ini, naam, akan membawa sekian banyak keberkahan. Di zaman beliau, ya, pemerintahan itu sangat kuat. Naam, yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Musuh-musuh ditaklukkan. Ya, harta benda melimpah. Naam. Dan ya, hasil rampasan perang, harta-harta itu dibagikan secara merata. Di antara yang menyebutkan hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi yaskihillahu al-ghaitha." Akan keluar di akhir umatku, di akhir zaman itu al-Mahdi, yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ya kepadanya. Wa tukhrijul ardu nabataha, dan bumi akan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhannya. Kemudian wa yu'til mala sihaha, dan akan diberikan harta itu secara merata. Wa takthuru al-mashiyah, dan akan melimpah binatang ternak. Wa tu'zamu al-ummatu, dan umat ini, umat Islam itu, na'am, mereka mulia. Ya'ishu sab'an aw thamanian wa fi riwayatin tis'an. Beliau akan tinggal memerintah sebagai khilafah, na'am, pada saatnya nanti itu selama 7 tahun. Sebagian menguatkan itu 7 tahun. Na'am, ada juga sebagian riwayat menyebutkan beliau memerintah manusia sebagai khilafah pada saatnya nanti itu selama 8 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan 9 tahun, tapi sebagian para ulama menguatkan 7 tahun. Begitu juga hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Abu Daud tentang keadaan na'am pada masa Imam Mahdi nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Mahdi minni." Imam Mahdi itu dari keturunanku. "Ajla al-jabhati." Na'am, dahinya itu lebar. "Aqna al-unfi." Al-unfi, hidungnya mancung. Ini diantara ciri-ciri fisik, ciri-ciri jasmani daripada Al-Imam Mahdi. "Yamla'ul arda kiston wa adlan." Beliau akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. "Kama muli'at jawran wa zulman yamliku sab'a sinin." Sebagaimana sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kezoliman, kelaliman, dan beliau menguasai atau memerintah di bumi selama 7 tahun. Jadi ini keadaan yang ada pada masa Al-Imam Mahdi tadi. Nah, penuh dengan keadilan, penuh dengan kemakmuran. Subhanallah. Nah, kemudian kata Syekh Fauzan di sini, "Kunna qad dzakarna fi ma sabaqa al-alamatil kibara mujmalatan." Dan kami telah menyebutkan na'am tanda-tanda yang telah lalu, tanda-tanda besar secara global. "Wal ana sanadzkuruha mufassalatan." Dan sekarang ini kami akan menyebutkan tanda-tanda besar itu secara terperinci satu persatu. "Wa awwaluha dhuhurul mahdi." Dan tanda besar yang pertama yang akan muncul kata Syekh Fauzan di sini adalah na'am munculnya Imam Mahdi. "An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu." Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqadil ayyamu wa la yadhhabud dahru hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pergi hari-hari ini dan tidak akan hilang masa ini, maksudnya tidak akan ditegakkan hari kiamat, sampai bumi Arab na'am itu dikuasai, diperintah seseorang dari keturunanku. Disebutkan oleh sebagian para ulama, bumi Arab di sini bukanlah menunjukkan kekhususan. Yang dimaukan adalah am, umum. Ya. Beliau ini akan memerintah bumi secara umum. Nah, beliau akan menjadi khilafah baik Arab maupun non-Arab. Beliau ini adalah berasal dari ahlul baitku, dari keturunanku. Yuwati'u ismuhu ismi. Namanya itu persis atau mirip dengan namaku, Muhammad bin Abdullah. Nanti akan kita sebutkan riwayat-riwayat tentang ini, tentang nama beliau. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawudah wa Tirmidzi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Imam Tirmidzi bi asanida sahihatin, dengan sanad-sanad yang sahih. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi rahimahullah mengomentari hadis ini, hadza hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang hasan, yang sahih. Wa fil babi an Ali Abi Sa'idin wa Ummi Salamatah wa Abi Hurairata radhiyallahu anhum ajma'in, dan pada bab ini yaitu tentang penyebutan nama Al-Imam Mahdi juga ada pada hadis nanti kita akan sebutkan Ali bin Abi Thalib, dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, qala al-alamatu as-Safarini, berkata al-allamah as-Safarini rahimahullah dalam kitabnya Lawami'ul Anwar, waqad takatsuratir riwayatu wal atharu bi amril mahdi, dan sungguh sangat banyak riwayat-riwayat dan asar-asar ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu anhum tentang munculnya Imam Mahdi. Dan bahkan sebagian para ulama menyebutkan 6 riwayatnya itu mencapai derajat mutawatir bil makna. Mutawatir itu ada 2 jenis yang disebutkan oleh para ulama, ada lafadznya sama, hadisnya na'am dari jalan yang sangat banyak dengan lafadz yang sama atau mirip dan maknanya sama. Ini mutawatir bil lafzi. Ada sebagian para ulama menyebutkan al mutawatir bil makna, lafadznya berbeda tapi maknanya sama, berporos pada satu makna. Dan munculnya Imam Mahdi ini adalah na'am mutawatir bil makna, sangat banyak riwayat yang na'am membicarakannya, yang menyebutkan kemunculan Imam Mahdi sampai derajat mutawatir bil makna. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al ahaditsul lati yuhtajju biha ala khurujil mahdi ahaditsu sahihatun. Hadis-hadis yang dijadikan hujjah, yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang munculnya Imam Mahdi, itu adalah hadis-hadis yang sahih. Rawaha Abu Dauda wa Tirmidzi wa Ahmadu wa ghairuhum. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya dari mereka. Intaha, selesai perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, wasmul Mahdi, nama Al-Imam Mahdi disebutkan di sini Muhammad bin Abdullah. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah min waladil Hasan, dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dan hadis-hadis yang menyebutkan nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah ini sangat banyak. Di antaranya hadis yang telah kita baca pada buku ini atau kitab ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang namanya, rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Seorang dari keluargaku, dari keturunanku, namanya itu persis atau mirip dengan namaku, yaitu Muhammad bin Abdullah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Al-Imam Abu Daud rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Jami' As-Saghir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Namanya, nama Al-Imam Mahdi itu seperti namaku, yaitu Muhammad, dan nama bapaknya itu seperti nama bapakku, yaitu Abdullah. Jadi nama beliau adalah nama Al-Imam Mahdi ini persis sama serupa dengan na'am Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang di na'am isyarahkan oleh Syekh Fauzan di sini, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan na'am tentang Al-Imam Mahdi ini, Al-Imam Al-Mahdi minna, Imam Mahdi itu na'am dari kami, Ahlul Baiti, dari Ahlul Bait dari keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuslihullahu fi lailatin. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaikinya na'am dalam satu malam. Ditafsirkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Nihayatul Fitan wal Malahim, yang dimaksud perkataan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki Imam Mahdi ini dalam satu malam, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tobat, memberikan taufik serta memberikan bimbingan kepada Al-Imam Mahdi. Kemudian terkait dengan nama beliau disebutkan juga dalam riwayat yang lain dari hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Beliau mengatakan Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku, dari keturunan Fatimah, anak beliau. Oleh sebab itu, na'am Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dia menyebutkan secara lengkap ya keturunan na'am Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan muncul pada akhir zaman yang bernama Al-Mahdi. Ini beliau menyebutkan nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi, keturunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Fatimi dari istri beliau Fatimah. Al-Hasani dari anak beliau Al-Hasan. Dan ini sebagai bantahan kepada si Rafidah yang mereka mengatakan bahwasanya nama Al-Imam Mahdi menurut persangkaan mereka yang tidak dibangun di atas dalil, nanti juga akan disebut oleh Syaikh Fauzan di sini. Si Rafidah mereka mengatakan nama Al-Imam Mahdi itu adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari min waladi Al-Husin, dari keturunan Al-Husin. Padahal yang benar, yang berdasarkan dalil, na'am nama beliau na'am adalah Muhammad bin Abdullah dari keturunan Al-Husin, bukan keturunan Al-Hasan. Na'am dari keturunan Al-Hasan, bukan dari keturunan Al-Husin. Beliau adalah dari keturunan Al-Hasan, bukan dari keturunan Al-Husin. Kalau si Rafidah mengatakan Imam Mahdi ini na'am dari keturunan na'am Al-Husin, padahal yang benar adalah beliau adalah Al-Hasani, keturunan dari Al-Hasan. Karena anak Ali bin Abi Thalib itu ada Al-Hasan, ada Al-Husin. Kemudian na'am kata Syekh Fauzan Hafidahullah dalam kitab ini, dalam kitab Al-Irsyad, beliau mengatakan na'am yakhruju fi akhiriz zaman. Imam Mahdi ini akan muncul di akhir zaman. Waqad imtala'atil ardu jawran wa dhulman. Dan sungguh sebelumnya bumi ini, sebelum munculnya Imam Mahdi, bumi ini penuh dengan kezaliman, kelaliman. Fayamla'uha adlan wa qiston. Setelah munculnya Imam Mahdi, maka beliau memenuhi bumi ini dengan penuh keadilan. Naam, munculnya Imam Mahdi nanti sekian banyak keberkahan. Naam, pemerintahan kuat dibangun ya di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Begitu juga musuh-musuh banyak ditaklukkan, negeri-negeri banyak ditaklukkan. Naam, harta benda melimpah, baik itu dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang ternak. Dan harta juga dibagikan secara merata. Naam, jadi ini keadaan naam di mana akan terjadi pada masa Imam Mahdi. Kata Syekh Fauzan di sini, aku katakan waqad inqasama an-nasu fi amril mahdi ila tarfaini wa wastin. Dan sungguh manusia itu terbagi menjadi tiga bagian. Naam, tentang atau menanggapi munculnya Imam Mahdi. Naam, satu bagian hulu, satu bagian itu tidak meyakini adanya Imam Mahdi, dan yang ketiga adalah wawastun, firqah yang tengah-tengah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun firqah yang pertama, kelompok yang pertama, fatorful awal, kelompok yang pertama, man yunkiru khurujal Mahdi, yaitu pihak atau golongan atau kelompok yang mengingkari adanya Imam Mahdi, mislu ba'dil kitabil mu'asirin, seperti kitab-kitab yang belakangan ini, alladzina laisa lahum khibratun bin nususi wa aqwalu ahli ilmi, yang mereka tidak bersandarkan kepada ilmu dari nas-nas dan perkataan para ulama. Jadi ini muncul dari hawa nafsu mereka. Wa innama ya'tamiduna ala mujarradi ara'ihim wa uqulihim. Hanya saja mereka bersandar murni dari pemikiran-pemikiran mereka, hawa-hawa nafsu mereka dan akal-akal mereka. Dan kelompok ini tidaklah dianggap karena mereka tidak berpegang, tidak bersandarkan na'am dengan dalil-dalil dan dengan nas-nas, begitu juga perkataan ahlul ilmi. Kelompok yang kedua yang menanggapi kemunculan Imam Mahdi wa Tarfusani, kelompok yang kedua adalah man yughali fi amril mahdi minat ta'ifid dhalati, yaitu kelompok yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan menanggapi tentang munculnya Imam Mahdi dari kelompok-kelompok sesat. Hatta idda'at kullu ta'ifatin li za'imihim annahul mahdi al-muntadhar, sampai setiap kelompok, setiap firqah, setiap golongan, menurut persangkaan mereka, mereka memiliki Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Farrafidatu, maka kelompok Rafidah tad'i annal mahdiya huwa imamuhum al-muntadhar, bahwasanya kelompok Rafidah, na'am, mereka menyangka bahwasanya Imam Mahdi adalah imam mereka yang ditunggu. Alladhi yantadhiruna khurujahu min surdab, yang mereka tunggu keluarnya dari persembunyiannya bernama Gua Surdab atau Sirdab. Dan ini dinukilkan oleh para ulama dari kitab-kitab mereka, seperti yang dikatakan oleh imam mereka, na'am, Al-Kulaini, seorang ulama Syiah, di dalam kitabnya Al-Kafi. Dia menyebutkan bahwasanya Imam Mahdi versi mereka, menurut mereka adalah Imam Mahdi, na'am, yang sudah muncul bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari. Dan dia dahulu pada tahun 500 yang lalu, 500 tahun yang lalu, kalau di sini disebut oleh Syekh Fauzan itu 1000 tahun yang lalu, nah, masih dalam keadaan atau kondisi masih kecil, dia berlari, bersembunyi, takut dibunuh. Kemudian dia bersembunyi di gua ini, ya, bernama Surdab Samira. Dan itu sampai saat ini, sampai sekarang, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Manar Al-Munif, itu terus menerus ditunggu oleh Syiah Rafidah. Mereka menunggu di gua ini, gua Surdab ini atau Sirdab ini, sambil mereka menunggangi kuda. Nah, menunggu keluarnya Imam Mahdi ini, dan mereka terus memanggilnya dalam keadaan ternyata tidak juga muncul Imam Mahdi. Dan ini disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Muhsin Al-Abbad, ini adalah persangkaan yang dungu. Nah, dan ini adalah igawan syaitan. Dan mereka berpendapat dengan pendapat ini hanyalah al-waham. Nah, tidak dibangun di atas dalil. Nah, jadi sampai saat ini, ya, mereka itu tetap menunggu di gua ini, Sirdab, menunggu munculnya Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi kata mereka sudah muncul 500 tahun yang lalu, dalam kondisi atau masih kecil, dia lari, ya, takut dibunuh. Nah, padahal ini tidak berlandas, tidak berdalil, tidak berdasar sama sekali. Wahum yantadiruna khurujahu, dan Syiah Rafidah menunggu, ya, keluarnya Imam Mahdi. Nah, mungkin sudah masuk waktu Isya. Tafadhol kalau al-muadzin mau azan. Kita lanjutkan sedikit. Kata Syekh Fauzan di sini, wal Fatimiyah dan kelompok Fatimiyah, yaz'umuna anna za'imahum wal Mahdi. Mereka menyangka bahwasanya apa yang menjadi persangkaan mereka itu adalah Al-Imam Mahdi, hakadha, dan seterusnya. Kullu man arada at-tasalluta wa taghalluba alan nasi wa khida'ihim idda'a annahul mahdi al muntadhar. Setiap kelompok yang ingin berkuasa dan dominan terhadap manusia, mereka melakukan kedustaan dengan menyangka bahwasanya di sisi mereka itu adalah Al-Imam Mahdi yang ditunggu. Kama anna man arada ad-dajala wal ihtiyala min as-sufiyati idda'a annahu min ahli al-baiti wa annahu sayyidun. Sebagaimana na'am sebagian mereka itu menginginkan kedustaan dan kekuasaan dari kalangan sufiyah, yang mereka menyangka bahwasanya di sisi mereka itu ada ahlul bait dan ada sayyid. Naam, yang mereka maukan adalah ahlul bait yang ada di sisi mereka atau sayyid yang ada di sisi mereka itu adalah Imam Mahdi. Kemudian kelompok yang terakhir yang benar di dalam menyingkapi Al-Imam Mahdi adalah wa ammal wasatu fi amril mahdi. Adapun kelompok yang tengah-tengah, tidak gulu dan juga tidak bermudah-mudahan di dalam menanggapi munculnya Imam Mahdi, fahum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Alladina yasbutuna khurujal mahdi ala ma taqtadi bihin nususu as-suhihah. Mereka menetapkan keluarnya Imam Mahdi itu sesuai dengan nas-nas yang sahih. Fi ismihi, baik namanya, wasmi abihi, begitu juga nama ayahnya, wanisbatihi wanasabihi, dan nasabnya, garis keturunannya, wasifatihi, dan sifat-sifatnya, wawakti khurujihi, dan waktu keluarnya, la yatajawazuna ma ja'a fil ahadith min dhalik. Mereka tidak melampaui batas, tidak mendahului na'am dari hadis-hadis yang datang tentang munculnya Imam Mahdi. Wali khurujihi ammaratun wa alamatun tasbikuhu zakaraha al-ahlul ilmi. Dan munculnya Imam Mahdi itu sebagai tanda-tanda na'am, sebagai alamah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya munculnya Imam Mahdi ini termasuk tanda-tanda besar yang disebutkan oleh para ulama sebelum munculnya atau tegaknya hari kiamat. Selesai apa yang dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah tentang pembagian manusia di dalam menyikapi Al-Imam Mahdi. Ada yang tidak menganggap na'am munculnya Imam Mahdi tanpa berdasarkan sama sekali, tanpa dilandasi dengan dalil yang sahih dan juga perkataan ahlul ilmi. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang berlebih-lebihan di dalam menanggapi munculnya Imam Mahdi, sampai di antara kelompok-kelompok tersebut mengaku bahwasanya di sisi mereka itu ada Imam Mahdi. Adapun kelompok ahlu sunnah, mereka menetapkan munculnya Imam Mahdi itu sesuai dengan dalil, baik namanya, nama ayahnya, nasabnya, sifat-sifatnya, ciri fisiknya, begitu juga waktu keluarnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Fa insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang biinnillah. Wallahu ta'ala bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.